putus. Sore hari ini kita putus. Putus, putus sampai di sini aja. Bocah gemblung tegal teman kira. Cincin, baliklah cincin bu, cincin bu. Cincin.